تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. قال الإمام المسلم رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر تحويل قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الكرام، kita masih dalam penjelasan kitabul iman bab dalil tentang sahnya keislaman seseorang menjelang kematiannya selama belum sampai ruh di kerongkongan. Ya, penjelasan tentang sahnya keimanan keislaman seseorang sebelum datang kematian kepadanya, selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, atau disebut dengan gharghah. Maksudnya, apabila telah sampai ruh di kerongkongan, maka ketika itu tertutuplah pintu tobat, tidak diterima keislamannya. Sebagaimana tak diterimanya keislaman Fir'aun alaihi la'natullah, manakala tenggelam dia berkata, sekaranglah aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kata Allah, al-an, apakah sekarang baru mau beriman? Waqad asaita qablu, sebelumnya engkau penuh dengan kemaksiatan. Adapun dalil tentang sahnya keimanan seorang sebelum kematian datang menjelangnya, selama belum sampai ruhnya di kerongkongan, adalah hadis yang telah kita baca pada kesempatan yang lampau, di mana Rasulullah menawarkan kepada Abu Talib agar mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, artinya Abu Talib sudah dekat kepadanya kematian, tapi ruhnya belum sampai di kerongkongan. Maka Nabi tetap berharap agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekiranya dia ucapkan, berarti bermanfaat baginya kalimat tersebut untuk dapat menjadi umat Muhammad dan dapat syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan bab ini, wa nashu jawazil istighfaril musyrikin. Hadis ini juga, bab ini juga menjelaskan terhapusnya kebolehan memintakan ampunan bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Di mana Nabi yang mulia mengatakan, la astaghfirunna laka ma lam unha anhu. Aku akan memintakan untuk muhayy paman ampunan selama Allah belum melarangku. Maka turunlah setelah itu ayat, ya, yang melarang Nabi SAW untuk memintakan ampunan. Ya, umma kana an-nabi walladziina aamanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tak layak bagi Nabi dan bagi orang-orang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu li qurba, walaupun mereka itu adalah kerabat dekat, min ba'di ma tabayyana lahum annahu min ashabin nar, setelah jelas bagi mereka dia adalah penghuni neraka. Ya, wa ma kana istighfar ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'ada iyyah. Tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena dalam rangka melakukan janji yang telah dia janjikan kepada ayahnya. Karena Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya, dia berkata, la astaghfirunna lak, aku akan mintakan untukmu ampunan. Manakala ternyata sia-sia, tak berguna ampunan, tabarru'a minhu, maka Ibrahim pun berlepas diri pada sang ayah yang mati dalam keadaan kafir. Maka dengan Abu Talib masih ada kemungkinan dia untuk beriman. Namun Allah tidak beri baginya petunjuk. Ya, jadi terhapuslah bolehnya untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dari golongan karib kerabat keluarga kita selama beda akidahnya. Meski ayah kita, ibu kita, saudara kita, paman kita terputus kalau mereka telah meninggal. Sebagaimana terputusnya doa Nabi untuk pamannya yang menyayanginya, yang mengasuhnya, membesarkannya, merawatnya, membelanya dengan sepenuh jiwa. Tapi semuanya sia-sia karena dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa dalilu ala anna man mata ala syirki fahuwa min ashabil jahim. Dan tentunya keterangan penjelasan siapa yang mati di atas kesyirikan, maka dia jelas menjadi penghuni neraka al-jahim. Sebanyak apapun kebaikan yang dia buat di dunia, tak peduli. Kalau dia mati, maka akan menjadi ashabul jahim, penghuni neraka al-jahim. Ya, sebanyak apapun kebaikan yang dia buat di dunia, Allah akan memberikan balasan di dunia saja berupa kelapangan rezeki, kemudahan hidup, kesehatan dan semacamnya. Namun bila dia telah mati, habuslah segala macam bentuk nikmat tersebut, tak ada lagi. Ujjilat lakum thayyibatukum fi hayatikumud dunya. Sungguh telah diberikan cash segala kebaikan kalian dalam kehidupan di dunia. Ya, di akhirat tak ada lagi bagian apapun untuk mereka. Wala yunqidhuhu min dzalika syai'un minal wasa'il, dan penjelasan tak berguna apapun perantara wasilah jika dia mati dalam keadaan musyrik, meskipun yang memintakan doa untuknya seorang nabi, tak guna. Sebagaimana tak bergunanya doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Ya, bahkan setelah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sebutkan hadisnya, kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan jalur lain, ya, yang semakna dengannya. Berkata Muslim rahimahullah, Ishaq bin Ibrahim dan Abad bin Humaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, dia berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur lainnya, Hasan Al-Hulwani menceritakan kepada kami dan Abad bin Humaid. Kedua-duanya berkata, kami diberitakan oleh Ya'qub, yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata, aku diberitakan oleh ayahku dari Abu Salih, kedua-duanya dari Zuhri dengan sanad seperti ini. Sepertinya pula lafaznya. Tapi dalam hadis Salih hingga perkataan Nabi SAW, fa'anzalallahu azza wa jalla fihi. Maka Allah turunkanlah ayat yang mengenai hal ini. Walam yadhkur al-ayatain, dan dia tidak menyebutkan dua ayat yang tadi saya bacakan. Waqala fi hadithihi wa ya'udani fi tilkal maqalah, dan dalam hadis ini ada tambahan, kedua sahabat Abu Jahal, kedua sahabat Abu Talib ini sahabatnya sejak dahulu, yaitu Abu Jahal, ya, dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah ini, kedua-duanya kembali mengulangi. Manakala Nabi menawarkan kepadanya keislaman, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Wa ya'udani fi tilkal maqalah. Namun, ya, dalam ini dengan lafaz tambahan, mereka pun mengulangi kembali. Berkata kepada Nabi, kepada paman Nabi Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci kepada ayah, kepada agama ayahmu, keyakinan ayahmu Abdul Muttalib? Dan ini menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Ya, karena Abu Jahal menisbatkan kepadanya agama itu, apakah engkau benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Ya. Ini menunjukkan kepada kita siapa yang meninggal sebelum Nabi SAW diutus, mereka bukan ahlul fatrah. Pendapat yang paling rajih, mereka bukan ahlul fatrah. Siapa ahlul fatrah? Ahlul fatrah adalah orang-orang yang tak pernah sampai kepada mereka risalah kenabian. Itulah ahlul fatrah. Ya. Mereka belum sampai kepada mereka risalah kenabian. Mereka tak pernah dengar tentang Muhammad, tak pernah dengar tentang Islam. Pada masa sekarang mereka ahlul fatrah. Pada masa dahulu tak ada nabi diutus. Adapun Quraisy, adapun bangsa Arab, mereka bukan ahlul fatrah menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Karena mereka masih memiliki agama warisan daripada agama Ibrahim. Millah Ibrahim. Mereka berhaji atas agama siapa? Agama Ibrahim. Mereka berkhitan. Mereka menyembeli kurban. Ini semuanya adalah agama Ibrahim. Berarti mereka adalah orang-orang yang telah sampai kepada mereka risalah Ibrahim. Tapi mereka tersesatkan. Akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama kali merubah agama Ibrahim adalah Amr bin Nuhai Al-Khuzai. Ya, orang saleh dari bangsa Arab yang dicintai karena kedermawanannya, kebaikannya, kesalehannya. Lantas dia keluar ke negeri Syam dan dia di sana melihat banyak orang-orang menyembah Allah tak langsung tapi melalui berhala-berhala yang disembah. Kata mereka, berhala-berhala inilah perantara kepada Allah. Fastahsanahu. Dianggapnya cara ini baik, maka dia bawalah satu patung ke jazirah Arab. Dia katakan yang paling dekat menyembah Allah melalui perantara semacam ini. Dialah yang pertama kali memasukkan ke dalam jazirah Arabia patung untuk disembah. Kemudian setiap suku pun mengagungkan patung-patung ya yang mereka sembah. Tersebarlah penyembahan patung sejak itu. Bahkan penuh Ka'bah dengan patung-patung. Dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Artinya ada agama kepada mereka sampai mereka bukan ahlul fatrah. Karena hal ini menjadi muskil bagi sebagian besar orang. Bagaimana ayah Nabi masuk ke dalam neraka? Bukankah belum sampai kepada risalah? Ketika datang seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasul, di mana ayahku? Kata Nabi, abuka finnar. Ayahmu di neraka. Maka dia merasa sedih. Nabi berkata, wa abi finnar, ayahku pun di neraka. Ya, ini hadis. Banyak orang-orang tak suka dengan hadis ini. Padahal dia hadis yang sahih. Ya, kata mereka, ayah Nabi al-Fatrah, bagaimana neraka? Ya, bagaimana dikatakan di dalam neraka? Mereka bantah hadis ini. Ya, padahal telah kita katakan ini hadis-hadis yang sahih. Demikian juga dengan ibu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, aku memohon kepada Allah izin untuk menziarahi, untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi Allah tidak izinkan. Aku izin untuk menziarahinya, maka Allah izinkan. Menunjukkan terputus hubungan antara Nabi dan ibunya. Ya, menunjukkan bangsa Arab adalah kaum musyrikin. Bukan ahlu fatrah. Bukan tak pernah sampai kepada mereka risalah kenabian sampai. Ya, ketika tiba Rasulullah SAW di kota Madinah, mereka mau membangun masjid. Ya, ketika itu masjid itu milik tanah, tanahnya milik anak yatim. Ya, ketika Rasulullah ingin membelinya, kata para sahabat, udahlah Rasulullah tak usah dibeli, kata Nabi, tetap saya beli. Akhirnya dibeli Nabi masjid tersebut. Kemudian di bawahnya ada kuburan-kuburan kaum musyrikin terdahulu. Maka Rasulullah perintahkan agar kuburan-kuburan tersebut tulang-tulangnya disingkirkan. Ya, dikatakan dalam itu kuburul musyrikin. Kuburan kaum musyrikin. Menunjukkan mereka musyrik. Bukan ahlul fatrah. Bukti lainnya bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi, ada sebagian orang-orang bangsa Arab yang dia tidak mengikuti agama musyrikin. Dia mengikuti agama Ibrahim lurus. Di antaranya adalah bapaknya Sa'id. Sa'id bin Zaid. Zaid bin Amr bin Naufal. Ini tidak pernah menyembah berhala. Dia mengingkari agama kaum musyrikin. Dia katakan bukan seperti ini agama yang Allah kirim. Tidak. Ya, dan dia ingin ke Syam mengikuti agama ahlu kitab, namun selalu dihalangi oleh pamannya. Tiap kali mau pergi ke negeri Syam untuk mengikuti agama Alkitab yang menyembah Allah SWT, didengar istrinya, istrinya melaporkan kepada pamannya, kemudian dilarang oleh pamannya dengan keras. Ya. Meninggal di atas agama fitrah. Waraka bin Naufal, ya, dia tinggal bersama yakni kaum Quraisy dan dia beragama Nasrani. Dan dia menyembah Allah Tuhan yang satu dan dia mengikuti agama Muhammad SAW. Dia yang berkata, sekiranya engkau, sekiranya aku masih muda manakala engkau diusir oleh kaummu, pasti aku akan menjadi pembelamu yang terdepan. Kata Nabi, apakah aku akan diusir? Kata dia, ya. Tak ada yang datang kepada risalah sebagai datang kepadamu ini kecuali akan diusir. Ya, menunjukkan waraqah di atas agama fitrah. Berarti bukan ahlul fatrah. Ya, paling benci orang-orang sufi mendengar hadis ini. Ya, bahwasanya paman ayah Nabi SAW itu masuk neraka, mereka paling tak suka. Ya, subhanallah. Padahal ini keterangan dari Nabi sendiri SAW. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya hidayah Allah. Dia beri petunjuk kepada siapa yang dia kendakinya. Bahkan mereka membantah Azar. Kata mereka, Azar itu bukan hanya Ibrahim. Kata mereka, Azar itu paman Ibrahim. Ya. Al-Quran mengatakan, wa'idh qala Ibrahim li abi Azara. Ingatlah manakala berkata Ibrahim kepada ayahnya Azar. Allah tatakhidh asnaman aliyah. Janganlah engkau menjadikan patung-patung berhala. Kata mereka, Azar bukan Ibrahim. Ini paman Ibrahim. Tapi nama ayahnya Tarah, kata mereka. Ya, Tarah itu dalam bahasa Alkitab. Dalam bahasa Arabnya Azar. Mereka mencari berbagai macam landasan-landasan syubhat. Ya, intinya ayah Nabi menurut mereka tidak mati di atas kesyirikan. Hanya itu saja. Ya, jadi ikhwati fillah rahimakumullah. Wa ya'udani fi tilkal maqalah, kedua-duanya kembali mengulangi targhabu an millati abik Abdul Muttalib, engkau benci kepada agama ayahmu dulu, ayahmu sendiri, bukan ayah kami, ayahmu, kami mengikuti agamanya, engkau benci kepada agama ayahmu. Ya, wa fi hadithi Ma'mar fa makana hadhil kalimah falam yazala bihi, dalam hadis Ma'mar dengan redaksi falam yazala bihi, mereka terus menerus mengatakan kepada Abu Talib, ya, apakah kau benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib, hingga akhirnya dia meninggal. Inilah tambahan redaksinya. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn Abbad wa banu Abi Umar. Qala haddatsana Marwan an Yazid wa huwa ibn Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammi عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. نعم. Kemudian Imam Muslim menyebutkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Sebelumnya dari sahabat Sa'id, dari ayahnya Sa'id bin Musayyib Al-Musayyib, sahabat Nabi yang mulia SAW. Ya, maka ini dari hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah untuk mengkuatkan jalur-jalur sebelumnya. Dengan redaksi berkata Rasulullah kepada pamannya ketika akan mati, makna ketika akan mati, ruhnya belum sampai di kerongkongan, sudah tampak pada badannya tanda-tanda mau kematian, tapi ruh belum sampai di kerongkongan, belum lagi namanya nazak, belum lagi namanya gargarah. Gargarah, kalau kau lihat orang mau mati, seolah-olah dia batuk keras. Tak sanggup lagi dia menjadi, tak sanggup lagi stres, tak sanggup lagi apapun juga, itu yang bisa diucapkannya gara-gara, menunjukkan sudah klimaks, ruh telah tiba di kerongkongan. Ruh dicabut dari ujung kaki, ketika sudah sampai kerongkongan sudah mau keluar, ketika itu tak berguna lagi iman. Ya, kata Nabi kita, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat sang hamba sebelum ruhnya tiba di kerongkongan, namanya ghargharah, karena miripnya suara tersebut sehingga dikatakan ghargharah. Dia berkata kepada pamannya, ya, jadi tak bertentangan dengan apa dikatakan Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah orang yang mau mati di antara kalian kalimat La ilaha illallah. Makna mautakum, yang mau mati, bukan setelah mati. Karena sebagian tradisi kaum muslimin, mereka mentalkinkan jenazah setelah mati. Ya, tak terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi maupun para sahabat yang sahih. Tak ada. Ya, dalam bab ini ditalkinkan setelah mati. Yang ada ditalkinkan akan mati ketika seketika menjelang kematian, belum lagi tiba ruhnya di kerongkongan. Kata Nabi, talkinkanlah orang mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Maksudnya ditalkinkan sebelum ruh tiba di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, tak bisa lagi. Qul la ilaha illallah, paman, ucapkanlah la ilaha illallah, asyhadu laka biha yaumil qiyamah. Aku bersaksi untukmu dengan kalimat yang kau ucap itu kelak di hari kiamat. Karena Nabi menjadi saksi bagi setiap umatnya. Wa ja'alna laka 'alaihim syahida, kami akan menjadikan kau saksi bagi mereka, bagi setiap umatnya di hari kiamat. Bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah, bahwasanya mereka telah menerima risalah Nabi SAW. Tapi Abu Talib tak bisa. Ya, terhalang karena berbeda agama. Menunjukkan betapa kuatnya ikatan agama. Lebih kuat daripada ikatan darah. Subhanallah. Ya. Fa'aba, maka dia, maksudnya Abu Talib, enggan. Matilah dia. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah siapa yang engkau cintai. Ini menunjukkan kepada kita hidayah itu mutlak milik Allah. Maka hendaklah kita selalu minta hidayah tersebut, agar jangan sampai dicabut daripada kita. Hidayah bukan milik kita. Berusahalah kita meminta, berdoa agar Allah tetap ya berikan kepada kita hidayah dan tidak dicabut hingga akhir hayat kita. Ya, karena itulah kita tak usah merasa bersedih manakala ada orang-orang yang tercintai tidak menerima hidayah. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan risalah Islam. Adapun dia terima tak dia terima itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah menyampaikan belaka. Naam, Syekh. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن قيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ada juga Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya, tapi ujungnya sampai juga kepada Abu Hurairah dengan lafaz yang berbeda. Di mana Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah kepada pamannya, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan jadikan saksi nanti untukmu dengan kalimat tersebut di hari kiamat. Qala, berkata, ya Abu Talib, laula an tu'ayyirani Quraisyun, kalaulah sekiranya aku tidak takut dicela Quraisy. Yaqulun, tak takut mereka berkata, innama hamalahu ala zalikal jazak, dia mau mengucapkan kalimat itu karena memang dalam kondisi dia al-jazak, kondisi galau, kondisi terjepit. Ya, la aqraltu biha aynaka, pasti akan aku ucapkan kalimat tersebut agar engkau senang. Ya, akhirnya dia pun mati di atas kekufuran. Tambahan ini sangat bermanfaat sekali. Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya orang tak boleh mengucapkan kalimat la ilallah karena ingin mencari kesenangan, keridhaan makhluk. Abu Talib mengatakan, sekiranya aku tak takut dicela Quraisy, kan ku ikuti apa yang kau inginkan agar engkau senang. Tapi aku tak ingin dicela Quraisy. Mereka mengatakan, karena dia mau mati, akhirnya dia ucapkan kalimat tersebut, aku tak takut mati. Ya, akhirnya ya Abu Talib mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya penghalang hidayah paling berat, paling berat adalah meninggalkan ajaran leluhur, berat sekali. Meninggalkan ajaran nenek moyang. Banyak orang musyrik itu kalau mereka pakai sedikit akal mereka, akal sehat mereka, mereka tahu kebenaran Islam. Namun hal itu hilang dengan ya, dahsyatnya tradisi leluhur, lingkungan, kawan-kawan, masyarakat. Manakala dalam kesendirian dia tahu ini enggak benar, seperti ini agama enggak benar nih. Enggak masuk akal agama semacam ini. Menyembah berhala, sujud kepada berhala dan semacamnya. Ya, namun sebagaimana saya katakan, masalah meninggalkan keyakinan agama itu berat. Ya, berat sekali. Banyak resiko-resiko yang harus diterima. Banyak konsekuensi, dicela, diasingkan, bahkan mungkin disiksa dan seterusnya, diusir, berat. Karena itulah mereka bertahan dengan kebatilan tersebut. Sebagian takut meninggalkannya karena akan hilang kekuasaannya, sebagaimana Heraklius yang tahu kebenaran Muhammad tak berani meninggalkannya karena dia khawatir akan terancam kedudukannya sebagai raja Romawi. Akhirnya dia tetap di atas agama yang batil. Berat sekali, ini penghalang terberat. Karena itulah tak usah heran ketika memang orang-orang itu begitu berat meninggalkan tradisi leluhurnya, berat meninggalkan ajaran nenek moyangnya, berat, berat sekali. Ya, bagaimana kita lihat beratnya Abu Talib meninggalkan agama leluhurnya, agama ayahnya, agama nenek moyangnya. Subhanallah. Maka barang siapa yang bisa meninggalkan ini semua, tak peduli dia hanya mencari ridha Allah SWT, dia akan sukses. Ya. Manakala dia tak sanggup meninggalkan ini semua, dia merasa nyaman dalam kekafiran, dia nyaman dengan banyaknya pendukungnya, nyaman dengan keluarganya, dia tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka berat bagi dia keluar daripada kesesatan tersebut. Hanya orang-orang yang Allah pilih sajalah, Allah beri petunjuk sajalah, mereka rela meninggalkan segalanya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya hijrah. Resiko banyak yang dihadapi sahabat manakala mereka meninggalkan agama mereka. Musa bin Umair, apa kurangnya? Kayanya, kaya raya, konglomerat ayahnya, ibunya, ya, bergelima dengan kenikmatan dunia. Jalan Musa bin Umair belum lagi tiba, orang sudah tahu dia yang jalan dari parfumnya yang begitu hebatnya. Subhanallah. Masuk Islam, dilucuti semuanya, di penjara, di kerangkeng. Subhanallah. Sampai-sampai hampir-hampir telanjang, tak ada lagi kecuali menutupi auratnya. Ya, ini Musa bin Umair ketika perang Uhud, dia terbunuh dalam keadaan yang menggenaskan, pakaiannya tak ada. Dia berperang hanya memakai satu sarung saja. Berperang hanya satu sarung dia miliki. Subhanallah, bukan baju sarung. Ditarik ke atas terbuka betis ke bawah, ditarik ke bawah terbuka dada ke atas. Akhirnya dia dikuburkan dalam keadaan ya kaki terbuka, diambilkanlah ilalang-ilalang padang pasir bernama Izghir, ditutupkan ke kakinya, baru ditimbun. Ketika Abdurrahman bin Auf dalam suatu keadaan mau berbuka setelah Islam tersebar, setelah mereka Allah berikan banyak harta kekayaan dari harta rampasan perang, manakala dia dihadirkan makanan, tiba-tiba teringat dengan Musa bin Umair. Bagaimana meninggalnya Musa padahal dia pejuang Islam, dialah duta Rasulullah ke kota Madinah. Di tangannya lah masuk Islam penduduk kota Madinah. Maka ketika itu menangis Abdurrahman, dia katakan, sungguh aku teringat dengan sahabatku Musa bin Umair meninggal dalam keadaan tak memiliki apapun juga daripada dunia, sementara kami memiliki segala-galanya daripada dunia ini. Ya, aku khawatir apa yang Allah berikan kepada kami adalah merupakan kenikmatan yang disegerakan, kemudian kami tak dapat lagi kenikmatan tersebut di hari akhirat. Akhirnya dia pun menangis tersedu-sedu dan dia tinggalkan makanan tersebut. Subhanallah. Inilah perjuangan dalam Islam untuk meninggalkan tradisi leluhur itu berat, tradisi nenek moyang itu berat. Di kampung-kampung di mana-mana dakwah ini terhalang dengan tradisi leluhur. Berat bagi mereka. Kalau mereka berhasil mencari ridha Allah SWT, tak peduli dengan tradisi luar mereka, tak peduli dengan sanak kerabat mereka, dia akan sukses. Meski banyak risiko yang harus hadapi. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah, tabaraka ta'ala, besok kita akan masuk pada bab yang baru, bab dalil bahwasanya yang meninggal di atas tauhid akan masuk surga secara pasti. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.